Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatin azani wasakum Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih terus mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmat al-iman. Mudah-mudahan nikmat ini terus akan menyertai kita sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya kita harus berupaya untuk menjaganya, menjaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Yalah, terus kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menekan diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Sebab iman itu terus akan bisa bertambah dengan ketaatan. Al-iman yazidu bitta'ah, dan juga akan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Karenanya maka kita terus berusaha untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan bisa terus bertambah keimanannya. Para ikhwatin azani wasakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang tauhid asma sifat, di mana tentang tauhid ini adalah perkara yang amat asasi. Karenanya maka para ulama di antaranya adalah menyatakan bahwa risalah Nabi Islam itu adalah meliputi dua hal. Yang pertama adalah al-ilmu nafi, yang kedua adalah al-amal salih. Jadi risalah Nabi kita Islam meliputi dua hal saja. Yang pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu risalah dari Allah SWT dalam bentuk wahyu. Wal amal salih, dan kedua adalah amal salih. Ini dijelaskan dalam surah Taubah ayat yang ke-33, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan al-huda. Al-huda, para ulama mengatakan bal huda wal ilmu nafi. Huda adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW diutus dengan membawa al-huda. Bil huda, al-huda adalah ilmu nafi. Kemudian yang kedua adalah wa dinul haq. Dinul haq adalah wal amal salih. Amal soleh, yang meliputi dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasillah, yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulillah. Ini ilmu dan amal. Ini global. Kemudian dijelaskan dalam Mutarani Mantim ya. Wal ilmu nafi yatadamman kulla ilmin yakunil ummah fi khair wa salah fi ma'asyiha wa ma'adiha. Ilmu nafi meliputi semua ilmu. Yakunu lil ummah fihi khair wa salah, yang di dalamnya membawa kebaikan, membawa kemaslahatan bagi umat manusia, fi ma'asyiha wa ma'adiha, baik dalam kehidupannya di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, ini ilmu nafi meliputi semua ilmu yang akan membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian dijelaskan, wa awwalu ma yadkhul fi dhalika al-'ilmu bi asma'illahi wa sifati wa fa'alihi fa innal 'ilma bi dhalik anfa'ul 'ulum. Kemudian dijelaskan, wa awwalu ma yadkhul fi dhalika, dan yang paling pertama kali masuk pada kategori itu. Kategori itu apa? Yang membawa maslahat, membawa kebaikan dalam kehidupan dunia akhiratnya baik umat, ini adalah al-ilmu biasma'illahi wa sifati wa fa'alih, yaitu ilmu tentang asma Allah, tentang sifat-sifatnya, dan tentang af'alnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Ini kata Imam Taimiyah. Fa'inal ilmu bidhalik anfa'ul ulum, sesuai ilmu tentang itu, tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla terkait dengan af'alnya, adalah merupakan anfa'ul ulum, ilmu yang paling bermanfaat. Sebab dengan mengetahui nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, akan membentuk kepribadian kita menjadi muslim yang semakin taat, semakin cinta kepada Allah, semakin ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena maka kita harus berusaha terus bagaimana kita mendalami tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Taala ini. Di antara yang kita baca untuk hal itu adalah kita sedang baca subjudul tentang tauhidul asma wa sifat yang kita ambil dari Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Terakhir kalau tidak salah ingat adalah sampai kepada syubhat dari semua mubtadi'ah, dari Asy'ariyah, dari Mu'attilah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang terakhir kemarin dijelaskan, wa syubhatul jami' fi ma nafahu minas sifat anna isbataha yaqtadi tashbihaha wa tazim bizamihim. Lianu la yushahid mausufan biha illa hadil azam. Kalau salah kemarin terakhir sampai kalimat ini. Jadi syubhatul jami', kemarin kita sedang bahas tentang apa namanya, musyabihah, mu'attilah. Ini globalnya. Ya. Kemudian di antara kaum mu'attilah adalah Jahmiyah, termasuk Mu'tazilah. Kemudian juga termasuk kategori mereka adalah Asy'ariyah, ya, yang kita baca kemarin, yang terjadi dalam syubhat ini, syubhat tentang ta'til. Kemudian wa syubhatul jami', kita ulang dari situ, syubhat dari semuanya, jadi kerancuan dari semuanya, kesalahpahaman dari semuanya adalah fi manafau minas sifat, terkait dengan apa yang mereka nafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Ini syubhat semuanya, mereka enggak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Kenapa demikian? Anasbadaha yaqtadi tashbih wa tajzim. Sebab kalau menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, itu mengharuskan tasbih, mengharuskan tajzim, bizamihim, ada tambahan bizamin, dengan anggapan mereka. Jadi itu anggapan mereka. Jadi anggapan mereka kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza Jalla itu berarti terjatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau tajzim, sama menjizimkan Allah seperti makhluk. Ya, ini anggapan mereka. Kenapa demikian anggapan mereka? Sebab kita akan dilarang tasbih, itu sepakat ya. Dilarang tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya ya. Sementara sifat-sifatnya ada makhluk, contohnya apa? Ada rahmah kasih sayang, ada cinta, ada kalam ya. Kemudian ada sifat-sifat yang bentuk jisim, punya yad, tangan, kemudian ain, mata, kemudian qodam, telapak kaki. Nanti bab-bab itu di belakang. Tapi di sini enggak dibahas. Dibahas di dalam tauhid asma sifat dalam akidah wasithiyah ya. Di sini enggak sampai ke sana. Tetapi hanya disinggung tentang tajzimnya. Bahwa jadi yang punya ayat, punya tangan, yang punya ain, punya mata, punya qodam itu ke manusia, punya sifat rahmah, kasih sayang, punya sifat kalam, berbicara, punya sifat sama mendengar, kemudian melihat, itu semua manusia. Nah kalau sifat-sifat ini diperuntukkan kepada Allah, berarti kita tasbih, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita harus tolak. Ini logika mereka yang fasid, logika mereka yang batil. Logika mereka yang batil. Ini syubhat mereka. Bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita tasbih. Akhirnya mereka kemudian ta'til. Ta'til itu apa? Mengosongkan. Mana mengosongkan di sini adalah menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Ya. Ini adalah batil. Padahal Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat menetapkan nama-nama, menetapkan sifat-sifatnya pula. Ya. Maka jelas ini adalah al-batil. Kemudian ini syubhat mereka ya. Terus dijelaskan di anahu la yushahad mausufan biha illa hadil azam. Sebab tidaklah disaksikan yang disifati dan sifat-sifat tadi ya, ada yad, ada ain, ada qodam, tambah lagi ada sifat sama, ada basar, penglihatan, pendengaran, kalam, itu melainkan illa hadil azam, kecuali pada jisim-jisim ini yang berjisim. Yang berjisim adalah seperti manusia. Manusia punya tangan, punya ain, punya pendengaran, punya penglihatan, dan seterusnya. Kalau begitu, maka kalau kita tetapkan sifat-sifat ini, berarti tasbih. Ini bisa mihim, dan salah paham. Ini anggapan mereka, ini syubhat mereka. Ya. Fata'ayyana nafya sifat, fata'ayyana nafya sifat, wa ta'tiluha tanzihanillah ani tasbih, bisa mihim. Maka menjelaslah ya, anggapan mereka jelaslah bahwa menafikan sifat-sifat, ta'tiluha mengosongkan sifat-sifat itu, tanzihanillah, adalah untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla ada tasybih, dari tasybih, tapi bisa mihim, itu anggapan mereka. Jadi anggapan mereka menafikan sifat, ta'tilu sifat, ta'tidul mengosongkan, menafikan, meniadakan, menolak, itu adalah dalam mereka tanzih, untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sikap tasbih, dari keyakinan tasbih. Ini anggapan mereka. Ya, ya, ini akan dibantah. Kemudian kita teruskan. Jadi sampai syubhat ya, ini syubhat mereka. Wa waqafu minan usus adalla ala isbathiha mauqifain. Wa waqafu, maka mereka punya prinsip minan nusus, dari dalil-dalil ad-dalalah yang menunjukkan al-isbatiha, untuk menetapkannya mauqifaini, ada dua sikap. Ya. Jadi mereka terkait dengan nas-nas dalil-dalil, terkait dengan asma sifat, punya dua sikap. Punya dua jalan. Al-mauqiful ala, al-mauqiful awal, prinsip yang pertama, sikap pertama atau prinsip pertama. Al-iman bi al-fadhiha wa tafidun wa taf'idu ma'aniha. Seulang, al-imanu bi al-fadhiha wa tafidu ma'aniha. Biyasqutu an tafsiriha wa yufawiduhu ila Allahi ma'na fi dalalatiha ala syai'in min as-sifat. Wa summu wa hadhi tariqah, tariqah as-salaf wa qulu hiyal aslam. Prinsip pertama terkait dengan nas-nas dalil sifat, ya. Ya, yang pertama, al-iman bil fadhiha, ini mereka beriman dengan lafal-lafalnya, wa tafwidu ma'niha, dan mentafwid makna-maknanya. Tafwid apa? Kemarin dulu menyerahkan makna-maknanya, melimpahkan makna-maknanya itu hanya kepada Allah. Jadi menetapkan lafal saja, lafal-lafal asma atau lafal-lafal sifat ditetapkan, tapi maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu. Ini prinsip pertama bagi mereka. Ya. Wa bi ayyasqutu an tafsiriha, dengan mereka diam dari menafsirkannya sifat-sifat tadi. Menafsirkan nas-nas sifat tadi. Jadi mereka diam, enggak mau mengartikan, enggak mau menafsirkan tentang apa? Lafal-lafal sifat. Mereka diam, ya, dari mengartikannya. Wa yufawwidu ilallah, dan mereka menyerahkan makna-makna semuanya ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan makna-maknanya kepada Allah Hazratullah. Ma'ana fi dalalatiha ala syai'in min as-sifat. Tetapi mereka ma'ana fi dalalatiha, dengan menafikan dalalah dari sifat tadi. Bahwa sifat-sifat tadi itu tidak menunjukkan dari makna-makna yang ada. Sifat-sifat tadi tidak menunjukkan pada arti-arti tertentu. Jadi mereka menetapkan lafal saja, artinya diserahkan kepada Allah Azza, tidak menetapkan makna-makna dari semua nas-nas sifat. Ini prinsip pertama dari mereka. Wa summu hadhihi tariqah. Wa summu hadhihi tariqah. Tariqah as-salaf. Sama, ya. Wa sammu hadhihi tariqah, tariqah as-salaf. Dan mereka memberi nama dengan jalan ini, metode ini, thariqatus salaf, jalan salaf. Ya. Wasummu wasammau hadhihi thariqah, thariqatus salaf. Dan mereka beri nama dengan nama ini, jalan ini adalah jalan salaf. Wa qalu hiyal aslam, dan mereka mengatakan ini adalah aslam, yang lebih selamat. Ini anggapan mereka, Pak. Salah paham. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa terkait dengan nas-nas sifat ditetapkan lafal-lafal saja tanpa menetapkan makna-maknanya, katanya ini adalah jalan salaf yang aslam. Nah. Ini katanya, kata mereka, ini adalah jalan salaf yang aslam, yang lebih selamat. Syubhat ini, Pak. Syubhat. Ya. Aslam. Aslam apa, Pak? Aslam lebih selamat, isim tafdil, bukan aslama maksud salam. Aslam di sini adalah isim tafdil. Ya. Aslam lebih selamat, afdol lebih baik, lebih utama, dan seterusnya. Ya. Jadi ini syubhat mereka, kesalahan mereka terkait dengan nas sifat, bahwa mereka menetapkan lafal-lafal saja tanpa menetapkan makna-maknanya. Tentang maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka, ini jalan salaf yang aslam. Nah, kalau kita menyebut jalan salaf aslam, betul. Ya. Jalan salaf aslam itu betul memang. Tapi mengatakan ini jalan salaf batil. Sebab salaf itu tidak menafikan mana-mananya. As-salaf menetapkan apa namanya, nas-nasnya, lafal-lafalnya, dan juga menetapkan mana-mananya, ini salaf. Nah, ini dikatakan hanya menetapkan lafal-lafalnya saja tanpa menetapkan makna-maknanya. Dikatakan ini aslam. Karena apa? Semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Syubhat mereka ini dikatakan jalan salaf. Yang aslam katanya. Ya, batil ini. Kalau kata-kata salam aslam betul. Kalau kata-kata as-salaf aslam betul. Ya. Pemahaman salaf aslam lebih selamat betul. Tapi kata-kata salaf aslam wal khalaf ahkam wa a'lam, a'lam wa ahkam. Ini batil. Ya. Tapi ini terlalu jauh ya. Enggak usah sampai ke sana. Ya. Jadi ucapan as-salaf aslam betul. Memang salaf aslam lebih selamat. Kalau mereka mengatakan khalaf a'lam wa ahkam, ya batil. Kalau udah aslam ya enggak otomatis apa? A'lam otomatis ahkam mestinya. Aslam lebih selamat, a'lam lebih berilmu, lebih mendalam ilmunya, ahkam lebih bijak, lebih tepat dalam memahami nas-nas dalil-dalil ini. Otomatis aslam. Otomatis salaf kalau demikian ya aslam, ya ah, ya a'lam, ya ah, ya a'lam mestinya. A'lam wa ahkam. Ini di tempat lain. Cuma di sini katakan aslam yang ahkam yang di bawah. Jadi jangan salah paham bahwa prinsip pertama jalan mereka ini jalan orang-orang yang sesat ya, Mu'tazilah dan yang semisalnya terkait dengan nas-nas sifat. Jalan pertama ya, mauqif pertama, prinsip pertama adalah beriman dengan lafal-lafalnya saja, menetapkan lafal-lafalnya saja ya, tapi makna-maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu. Ini mereka salahnya lagi, mereka mengatakan ini jalan salaf yang aslam ya. Ini kesalahan mereka. Kalau salaf aslam betul, tapi mengatakan ini adalah jalan salaf seperti itu salah ya. Ini yang pertama. Al-mawqif tsani. Prinsip kedua. Sarfu hadhi nususi an madluliha ila ma'anin ibtada'uha. Wa hadha ma yusammunahu bi tariqati ta'wil wa samauhu tariqatal khalaf wa qawlu yal a'lam wa ahkam. Ini. Berarti lagi. Jalan kedua, prinsip kedua bagi mereka terkait dengan nas-nas sifat, sarfu hadhi nusus, memalingkan nas-nas atau ayat-ayat sifat atau dalil-dalil sifat an madluliha, dari yang ditunjuk oleh lafal-lafal itu ya, dari makna yang ditunjuk oleh lafal-lafal tadi, ila ma'anin ibtada'uha, kemudian dipalingkan kepada makna-makna yang lain yang mereka mengada-adakannya. Bangga Pak di sini. Jadi yang kedua, prinsip kedua mereka terkait dengan nas-nas sifat ya, jalan kedua bagi mereka sorfu hadi nusus, memalingkan nas-nas ini, maksudnya adalah apa? Dalil-dalil tentang sifat, memalingkan an madliha, dari yang ditunjuk oleh lafal tadi. Contoh, kalau yad madlulnya kemana? Maknanya apa? Tangan. Mereka palingkan kepada nama yang lain. Itu namanya sorfu an madluliha. Ya, memalingkan arti dari arti yang sebenarnya. Jadi mereka memalingkan kepada makna yang lain. Ya, ila ma'anin ibtada'u, kepada makna-makna lain yang mereka mengada-adakannya. Dikatakan ibtada'u karena dalil tidak ada yang memberikan contoh. Rasul tidak memberikan contoh, sahabat tidak memberikan contoh, maka dikatakan ibtada'uha, mereka mengada-ada kebid'ahan dalam perkara ini. Ya. Wa hadhi ma yusmanu, dan ini yang mereka sebutnya dengan bitariqati ta'wil, dengan metode ta'wil, dengan cara ta'wil. Jadi ya ditakwil, apa ta'wilnya? Maunya kudroh, masalah. Ta'wilnya. Rahmah ta'wilnya apa? Masalah iradatu al-in'am masalan, punya kehendak untuk memberikan nikmat masalan, atau takwil-takwil yang lain. Ya. Wa samahu tariqata al-khalaf, dan mereka kemudian menyebutnya dengan jalan salaf, apa jalan khalaf. Dan mereka menyebutnya ini adalah jalan khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Ya. Bahasa mereka, maksud mereka salaf adalah generasi pendahulu, jajaran para sahabat tabi'in dan tabi'in, khalaf adalah setelahnya. Ini pemahaman mereka tentang salaf dan khalaf. Ya. Wa qalu yal alam, dan mereka mengatakan prinsip ini, mauqif ini adalah a'lam wa ahkam, lebih ilmiah dan lebih bijak. A'lam lebih ilmiah, ahkam lebih bijak. Ini katanya. Ya mungkin kalau yang jadi perbandingan adalah mufawidah, ya, ketika terkait dengan lafal-lafal sebab hanya menetapkan lafalnya saja tanpa makna. Padahal ayat turun mesti ada makna. Nah, maka kemudian jalan khalaf menakwil makna-mananya. Maka mungkin bisa dikatakan mereka a'lam wahkam. Sama-sama mereka ya, sama-sama ahlu dolal. Sama-sama ahlu dolal. Eh? Ini dua prinsip yang salah. Dua prinsip yang salah. Katanya kalau bisa menakwil dengan takwil-takwil yang lain, itu dikatakan a'lam lebih ilmiah, ahkam lebih bijak katanya, lebih sesuai. Ya. Ini juga syubhat kedua. Ya. Syubhat kedua yang jadi prinsip mereka. Ya, ini sama dengan makna nadzom yang kemarin kita sudah baca. Nadzom yang dibaca dulu apa? Nadzom dari Al-Baqalani apa? Di mana dikatakan dalam nadzom tersebut Ibrahim Al-Qarni maksudnya dalam Jawharatut Tauhid, wa kullu nasin aw ma tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Ini sama maknanya dengan dua prinsip tadi. Ya, setiap nas teks yang akan mengesankan tasbih, menimbulkan tasbih, satu jalannya ditakwil atau tawfid. Ini dua saja, sama dengan prinsip ini tadi. Jalan pertama adalah ilman bi al-fadhiyah wa tawfid maniyah. Ini sama. Sama dengan nadom tadi. Ya. Jadi jalan mereka ahlu dolal terkait dengan nasrah sifat adalah apa? Yang pertama, dengan beriman terhadap lafal-lafalnya, menetapkan lafal-lafalnya, kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jalan pertama. Yang mereka katakan ini jalan salah, padahal bukan. Jadi ini bukan jalan salaf Pak ini. Tapi mereka mengatakan ini jalan salaf. Yang dikatakan aslam katanya. Sebab apa? Kalau menyerahkan kepada Allah kan selam Islam. Ini anggapan mereka. Ya. Padahal mufawidho termasuk ahlu ta'dil. Kalau ahlu ulama sunnah. Mufawidho ini ya, sama dengan ahlu ta'dil. Sama. Sebab mereka sama dengan tidak menetapkan Allah punya sifat. Lafal-lafal yang ada yang menyebut sifat-sifat semuanya mereka tawakuf. Nah, tidak mau menetapkan makna-mananya. Berarti ayat-ayat ini tidak menyebutkan sifat. Maka mereka sama dengan ahlu ta'atil. Ini ulama. Jadi ulama menyebutnya mereka sama dengan mu'atilah. Jadi mufawidoh. Ya. Ini bahasa Arab, Pak. Tawid itu perbuatannya melimpahkan makna, menyerahkan makna kepada Allah. Itu perbuatan itu tafwid. Ya, Pak. Yang anak-anak pondok ini yang sudah belajar sorof gimana? Tafwid dari kata apa? Fawwada yufawwidu tafwidon. Menyerahkan makna kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud di sini seperti itu. Orangnya disebut mufawwid. Mufawwid. Kelompoknya disebut kelompok mufawwidoh. Ya. Ini batil. Batil. Tapi yang mereka punya anggapan ini adalah jalan salaf. Padahal ini mufawwidoh. Bukan salaf. Bukan. Tapi mereka mengatakan ini jalan salaf. Ya dikatakan aslam katanya. Ini batil. Batil. Ya. Sebab salaf tidak hanya menetapkan lafal-lafal dalil tentang asma dan sifat. Tapi juga menetapkan makna-maknanya. Ya, ini salah. Kemudian prinsip kedua yang batil dari mereka, jalan kedua dalam memamak sama sifat baik mereka adalah sarfu hadin nusus, memalingkan nas-nas dalil an madluliha ila manin ibtada'uha, dari kepada yang ditunjuk oleh lafal-lafal nas tadi dari makna-makna yang ada, kemudian mereka memalingkannya kepada makna-makna yang lain yang batil yang mereka ada-adakan sendiri. Ya. Jadi mereka memalingkan teks-teks dalil, nas-nas dalil dari yang ditunjuk oleh kepada dari makna yang ditunjuk oleh nas-nas tersebut dipalingkan kepada makna-makna yang lain yang mereka mengada-ada kebid'ahan tentang itu. Ya. Yang kemudian ini dikatakan jalan khalaf yang mereka katakan ini adalah ahkam wa a'lam, a'lam wa ahkam. Ini juga batil. Ya. Batil ini. So, mereka menetapkan nas-nas dalil tapi kemudian mereka takwil makna-maknanya. Ini juga batil. Ini jalan kedua. Dua-duanya ini batil. Ya, dua-duanya ini syubhat mereka. Dua-duanya ini syubhat mereka. Maka kemudian jelaskan waraddu ala syubhatihim, bantahan tentang syubhat mereka. Ya. Bantahan tentang syubhat mereka. Kata beliau Syekh Dr. Fauzan di sini, annakula la raiba anna tamsil qad nataqal Qur'anul Karim binafsihi 'anillahi ta'ala ka qouli ta'ala laisa ka misli syai'un wa was-samiul basir wa qoulihi hal ta'lamu lahu musi hal ta'lamu lahu samia wa qouluhu atau wa qoulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qoulihi fala taj'alu li andada wa qoulihi fala tadribu lillahi al-amsal. Lakin ma'na fihi subhanahu wa ta'ala an nafsihi musyabatan makhlukin asbatan li nafsihi sifatil kamal kama fi qouli ta'ala laisa ka misli'un sam basir. Ini agak panjang. Kemudian waraddu ala syubhatihim, bantahan dari syubhat mereka. Ini sudah berulang-ulang ya. Bantahan terhadap syubhat mereka. Anakul, kita katakan. Ini kata sudah terfuzan. La raiba, tidaklah ragu lagi. La raiba, tidak ada keraguan sama sekali. La raib, ya Pak. Antum sudah hafal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Nah, la raiba itu tidak ada keraguan sama sekali. Lanya la nafilinsi. Tidaklah ada keraguan sama sekali anna tamsil, bahwa tamsil menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, qad nataqul Qur'anul Karim binafi. Sungguh Qur'anul Karim telah berbicara binafihi, bahwa itu dinafikan, ditiadakan, ditolak ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai. Ya. Laisa lahu apa? Mumatsil. Tidak ada yang menyamai sama sekali. Allah itu tidak ada yang menyamai sama sekali. Tamsil ditolak oleh Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau syubhat yang pertama adalah seulang la raiba anna tamsil qad nataqal Qur'anul Karim binafsihi 'anillah. Tidaklah diragukan lagi, tidak ada keraguan padanya bahwa tamsil menyamakan Allah dan makhluk, sungguh Qur'an telah menafikannya. Qur'an telah menolaknya. Ya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Ini yang sering diulang-ulang, laisa kamitsli syai'un wa samil basir. Sudah berulang dibaca. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada satu pun yang menyamainya. Jadi tidak ada tamsil di sini. Laisa lahu mumatsil atau mumatsil, sama-sama tidak ada. Wa samil basir, dan di Allah zat yang Maha mendengar lagi melihat, lagi Maha melihat. Ini ayat pertama yang dibawakan. Laisa. Yang kedua, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu bahwa Allah punya yang menyamai? Ada yang menyamai? Ini isi ham ingkari namanya. istibham yang ingkari, bertanya tapi yang isinya penolakan. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu bahwa Allah punya yang menyamai, ada yang menyamainya? Jelas tidak. Maka dana ada yang mengatakan Allah tidak ada satupun yang menyamainya. Ini sama dengan Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakun lahu kufuan ahad. Allah itu lam yakun, tidaklah ada lahu bagi Allah kufuan yang menyamai ahadun, seorang pun, satu pun. Kalau seorang hanya manusia, kalau satu pun lebih umum, mungkin malaikat, manusia, jin atau yang lain. Bahwa Allah tidak ada satupun yang menyamainya. Kufuan kufu kan sama. Ini penolakan Quran. Allah tidak ada satupun yang menyamainya. Ayat lain, fala taj'alu li andada, maka kalian jangan menjadikan anda tandingan-tandingan untuk Allah. Termasuk dalam hal sifat-sifat termasuk. Tidak hanya dalam hal ibadah saja, dalam hal apapun sama, kita tidak boleh menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan firman Allah alaihi fala tadribu lil amsal, kalian jangan menjadikan untuk Allah apa amsal, persamaan-persamaan, tandingan-tandingan. Dan ayat yang lain masih banyak. Ya. Jadi Allah menafikan tamsil. Quran menafikan tamsil. Quran menolak tamsil. Lakin, nah ini kita teruskan sedikit lagi. Ma'anafihi subhanahu wa ta'ala anafsihi musyabahatal makhlukin. Asbata li nafsihi sifati, pakai jamak ini, sifat pakai jamak, sifatil kamal. Lakin ma'ana fihi subhanahu wa ta'ala nafsi musyabatal makhlukin, tetapi yang perlu dipahami di sini, dengan Allah menafikannya dari dirinya adanya kesamaan dengan makhluk, paham mbak penerjemahnya? Tetapi dengan Allah menafikan dari dirinya adanya kesamaan dengan makhluk, jadi Allah menolak adanya kesamaan dengan makhluk, laisa ka misli syai'un, itu ya. Kemudian asbata li nafsi, persamaan dengan itu Allah menetapkan untuk dirinya sifatil kamal. Allah menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi dengan Allah menafikan tamsil, dengan menafikan mumasilah yang menyamai, tidak ada satu pun yang menyamai Allah azza wajalla. Tapi bersama dengan itu Allah menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi dirinya. Jadi tidak menafikan tamsil, kemudian menafikan sifat. Enggak begitu. Jalan salah enggak begitu. Allah dalam Quran menolak tamsil. Tapi dengan menolak tamsil itu tidak berarti menolak sifat. Tidak begitu maksudnya. Tapi di satu sisi Allah di sini menolak adanya mumasalah dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak ada satupun yang menyamai dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada musyabahah dengan makhluk. Tidak ada. Tapi bersama dengan itu asbata li nafsihi sifatil kamal. Allah menetapkan untuk dirinya sifat-sifat yang sempurna. Ini jalan salaf seperti itu. Tidak kemudian seperti jalan mereka. Mereka untuk menghindarkan tasybih, kemudian nafyus sifat. Untuk menghindarkan tasybih, mereka sampai menafikan sifat. Ini kan batil. Batil. Ya. Kama fi qouli ta'ala, seperti pada firman-Nya, laisa ka mithli syai'un wa sami'ul basir. Pemahaman di sini penjelasannya, fa jama'a fi hadhil ayah al-karimah baina nafi tasybih 'anhu wa asbata li nafsi sifati sam'i wal basar. Ingat, sebenarnya dari satu ayat ini saja sudah bisa jelas. Seperti pada firman-Nya, laisa ka misli syai'un wa huwa samil basir. Nah, ingat ayat ini termasuk di kaidah. Ayat ini termasuk di kaidah dalam hal asma sifat, ya. Fajama'a, maka Allah di dalam ayat ini menggabungkan. Fajama'a, maka Allah menggabungkan fi hadil ayat al-karimah, pada ayat yang mulia ini, apa yang digabungkan, apa yang disatukan, baina nafi tashbih anhu, antara Allah menafikan adanya tashbih, nafi tashbih yaitu menafikan tashbih bahwa Allah tidak ada yang menyerupai, ya, itu yang pertama. Kemudian wasbata li nafsi sifatai, sifatai kemudian dimudhofkan, ya, sifatai sam'i wal basar, asalnya sifatai ini, sifatai ini kemudian karena dimudhofkan nunnya hilang, sifatai, sifatai as-sam'i wal basar, dan Allah menetapkan untuk dirinya dua sifat, sam' dan basar, ya. Ini yang disatukan dalam ayat tadi. Jadi dalam ayat ini Allah menyatukan dua hal. Yang pertama, laisa kamitsli syai'un, Allah itu tidak satu pun yang menyamainya. Tidak satu pun yang menyamainya. Ini satu. Ya, tidak satu pun yang bisa menyamai Allah Azza wa Jalla. Tapi was-sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Lagi Maha mengetahui. Jadi kalau begitu menafikan apa namanya tamsil, menafikan tasbih, tapi di dalam menafikan tasbih apa, di dalam menafikan tamsil, menafikan tasbih tidak berarti harus apa? Harus taktil. Sebab apa? Allah menyatakan wasami basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah ada sifat. Allah punya sifat. Ya. Musyabah dinafikan, tapi Allah isbatu sifat, menetapkan sifat. Kalau begitu, ya, kalau begitu pemahaman kalau kita menetapkan sifat Allah berarti tasbih, ini batil. Sebab isbat tidak mesti tasbih. Ya. Isbat tidak mesti tasbih. Isbatnya di mana? Allah menyatakan sami basir, berarti Allah punya sifat sami basir, sebanding sifat-sifat yang lain atau ayat-ayat yang lain banyak. Ya. Kemudian laisa kamitslihi, ini adalah apa? Adalah nafyu tasybih. Menafikan tasybih. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan atau yang untuk membantah bahwa laisa kamitsun, ini adalah bantahan kepada musyabbiha, ya. Laisa kamitsun ini bantahan kepada musyabbiha. Ini adalah membatalkan pemahaman musyabbiha. Sebab musyibah mereka apa? Menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dibantah dengan ayat laisa kamitsli syai'un. Ya. Kemudian wasami basir ini bantahan kepada mu'tilah. Bantahan kepada mu'tilah. Di mana mu'tilah mereka menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah mengatakan wasami basir. Di Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas Allah menyatakan punya sama, punya basor. Allah menyatakan untuk dirinya bas apa sami basir. Maka kalau demikian fadalla ala an isbat as-sifat la yaqtadi tashbih idla talazum bainahuma. Fadalla, maka jelas ini menunjukkan ala an isbat as-sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat itu la taqtadi tashbih, tidak mengharuskan tasbih. Nah, ini prinsip, ya Pak, yang bertentangan dengan kaum Mu'tazilah. Mereka punya anggapan kalau kita menetapkan sifat berarti tasbih. Nah, Ahlus Sunnah tidak, bahwa menetapkan sifat-sifat itu tidak mengharuskan tasbih. Sebab apa? Idla talazum binu, sebab tidak ada talazum antar keduanya. Tidak ada yang saling mengharuskan dari keduanya. Tidak saling mengharuskan. Kalau isbat isbat berarti tasbih, enggak ada talazum seperti itu. Ya. Ini kebatilan mereka. Jadi Ahlus Sunnah isbat sifat layak tadi tasbih. Ya. Menetapkan sifat-sifat itu tidak berarti tasbih, dengan catatan, ya Pak. Kalau orang itu ketika menetapkan sifat tidak menyamakan memang. Kalau musyabihin kan apa? Menetapkan sifat tapi tasbih. Tahan Allah kaya apa? Ya tahan sebutan kita, yaitu tasbih. Namanya isbatu sifat ma tasbih. Memang bisa seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah kan tidak demikian. Ahlus Sunnah tidak menetapkan tasbih. Sebab dengan dasar ayat yang di depan tadi, laisa kamitsli syai'un, maka ini adalah bantahan kepada kaum musyabihah. Ya. Wa sami' basir, ini bantahan kepada kaum mu'tilah. Jadi dalam ini menyatukan dua hal. Di satu sisi adalah apa? Adalah menetapkan sifat. Yang kedua adalah apa? Menafikan tasybih. Menafikan apa namanya tasybih. Laisa kamitsli syai'un, makanya bantang kepada kaum musyabihah, bantang kepada kaum musyabihah atau musyabihin. Kemudian wasami basir, bantang kepada kaum mu'tilah atau kepada ahlu ta'til seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah dan seperti sebagian Asy'ariyah atau kaum Asy'ariyah. Ya. Ini di antara bantahan singkat dari sebutan yang kita baca, masih ada terusnya, tapi waktu sudah isya, maka sementara ini yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kalimat-kalimatnya inti adalah bahwa prinsip yang batil mereka adalah apa? Menetapkan lafal-lafal sifat, tapi dengan menafikan maknanya. Ini prinsip batil. Ini mubhidah. Ya. Jadi menetapkan lafal-lafal sifat, ya, dengan menyerahkan makna-maknanya kepada Allah, itu adalah prinsip yang batil. Ini kaum mufawwidah. Ini namanya kaum mufawwidah, punya prinsip tafwid. Ini yang batil yang pertama. Yang kedua adalah apa? Menakwil lafal-lafal sifat kepada makna-makna yang lain yang batil. Ini adalah juga termasuk jalan apa namanya mu'tilah. Ini adalah jalan yang batil pula. Jadi menakwil mana-mana dari mana yang sebenarnya, mana yang sebagaimana dohirnya, kepada mana yang lain yang batil. Ini ahlu takwil. Ini juga batil. Ahlu sunnah bagaimana? Menetapkan lafal-lafal sifat dan menetapkan makna-maknanya. Ya. Menetapkan makna-maknanya. Ya artinya apa? Ya tan, ya artinya kan. Cuma tentang kaifiahnya, tangan kayak apa, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi harus sunah menetapkan, tapi tidak tasybih, tidak menyerupakan. Kalau punya tangan, adapun tangannya bagaimana? Ya itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu atau taliqu bijalalihi. Tentunya tangan Allah adalah sesuai dengan keagungannya, sebab Allah Maha Agung. Tentu semuanya adalah sesuai dengan keagungannya. Sifat-sifat semuanya adalah sesuai dengan keagungannya. Ini prinsip al-sunnah yang harus kita pahami. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita bisa selamat dalam perkara ini, dalam perkara tauhidul asma wa sifat. Sebab di antara muslimin banyak simpang siur dalam perkara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.